Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalaka minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini melanjutkan pada bab apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah terkait bab amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang kedua dari bab ini. Dan kita masuk pada malam ini insyaallah pada hadis yang ketiga. Qala An-Nawawi rahimahullah as-salisu an Abil Walid Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga dari Abi Walid Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bayakna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Fil usri wal yusri, dalam keadaan usr wal yusr, baik dalam keadaan susah ataupun mudah, dalam kondisi sulit ataupun mudah, wal mansyati wal makrah, dalam kondisi mansyat yakni sahal was sa'ib, jadi dalam kondisi susah mansyat au makrah. Makrah artinya sa'ib, mansyat artinya sahl. Tayyib, dalam kondisi mudah atau dalam kondisi susah. Ini yang kedua, fil usri wal yusr, mansyat wal makrah. Wa ala asaratin alaina, dan dalam kondisi asarah. Asarah lebih mementingkan urusan dirinya daripada urusan kami. Lebih mengutamakan urusan dirinya daripada urusan kami. Barakallahu fiik. Wa ala alla nunazi' al-amra ahlahu. Dan kami berbaiat, karena wawunya ataf, dan kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala alla nunazi'a. Kami tidak akan melepaskan urusan dari pemiliknya. Kami tidak akan melepaskan urusan kepemimpinan ini kepada orang yang berhak memilikinya. Barakallahu fikum. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Kami berbaiat untuk tidak melepaskan urusan kepemimpinan ini kepada orang yang memilikinya, illa antarau kufran bawahan, kecuali kata beliau, jikalau kalian melihat yang pertama kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Antarau kufran bawahan, betul-betul kalian mengetahui, melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi burhan, di sisi kalian. Indakum, di sisi kalian. Fihi minallahi burhan, di dalam perkara itu ada bukti dari Allah Azza wa Jalla. Ada bukti yang nyata perbuatan itu, perbuatan yang kufur. Barakallahu fikum. Indakum fihi minallahi burhan. Wa ala bai'at yang berikutnya, kami berbai'at kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala annakula bilhaq aynama kunna. Nah, ini syahidnya. Dan kami na'am berbai'at annakula bilhaq, untuk berbicara yang benar, menyampaikan kebenaran. Aynama kunna, dimanapun kami berada, kapanpun, dimanapun kami berada. La nakhafu fillah laumata la'im, dan kami tidak takut, tidak takut kecuali takut kepada Allah. Kami tidak takut kecuali kepada Allah dari laumata la'im, celaannya orang yang mencela. Barakallahu fikum. Dari celaannya orang yang mencela. Al-hadis. Hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaihi. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim, dan juga dikeluarkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Di sini hadis yang ketiga, asyarhu, penjelasan. Qala rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, fima naqalahu an Ubadah ibni Samit, hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi sampai kepada sahabat Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Bayakna Rasulullah. Bayakna Rasulullah, au bayakna, kami berbaiat, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baiatnya? Baiat itu mengambil sebuah perjanjian. Akhdul ahd, mengambil sebuah perjanjian antara dua belah pihak. Baiat yang kami sampaikan kepada Rasul barakallahu fikum, ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, mendengar taat kepada pemimpin, fil usr wal yusr, baik dalam kondisi usr, susah ataupun mudah, mansyab wal makruh, dalam kondisi mansyab aisahl, gampang ataupun susah dikerjakan atau tidak disukai. Ini baiat yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ala asaratin alaina, dan kami juga berbaiat kepada Rasul SAW, kami berbaiat untuk wa ala asaratin alaina, untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun asaratin alaina lebih mementingkan urusannya sendiri daripada urusan kami, lebih mengutamakan urusan pribadinya dari urusan rakyatnya. Di sini bayana ay bayya'a sahabah radhiyallahu anhum ar-rasul ala sam'i wa tha'ah. Di sini para sahabat barakallahu fikum berbaiat untuk mendengar dan taat, yakni liman wallahul amr. Berbaiat, bersumpah setia selalu kepada orang yang wallahul amr. Orang yang diberikan kepadanya urusan-urusan kaum muslimin. Itulah pemimpin. Dan pemimpin dalam Al-Qur'an barakallahu fikum disebutkan dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, atti'ullah, taatilah oleh kalian Allah. Wa atti'ur rasul, taatilah ar-rasul. Lalu wa ulil amri, dan para ulil amri minkum, diantara kalian. Siapa yang dimaksud ulul amri? Waqad sabaqolana bayanu manhum, dan telah lewat penjelasannya pada ayat yang sudah lewat. Manhum, siapakah yang disebut ulil amri? Manhum ulul amri? Wa dzakarna annahum ta'ifatan, dan telah kami sebutkan pada penjelasan sebelumnya, mereka itu ada dua kelompok. Yang pertama al-ulama'u, yang pertama disebut al-ulama'u, orang-orang yang mereka diberi oleh Allah ilmu syar'i. Yang kedua wal-umara'u, orang-orang yang Allah jadikan kepada mereka memegang urusan kaum muslimin. Orang yang Allah jadikan atas mereka urusan-urusan kaum muslimin, itulah para sultan, para raja, para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin, disebut al-umara. Dan yang namanya umara, dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling bawahnya, ya, tingkatan yang tertingginya dan tingkatan yang terbawahnya disebut al-umara. Dari presidennya kalau di negeri kita barakallahu fikum, sampai yang terbawahnya itu disebut al-umara. Mereka-mereka itulah yang memegang urusan-urusan kaum muslimin, sehingga kita diperintahkan mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula para sahabat berbaiat kepada Rasul untuk supaya mendengar dan taat kepada siapapun nanti yang akan memegang urusan-urusan kalian. Barakallahu fikum. Dua kelompok ini kulluhum disebut semuanya wulatul umur. Kenapa dikatakan wulatul umur? Lakinnal ulama awliya amru fil ilmi wal bayan. Cuman bedanya, kalau al ulama mereka awliya, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam urusan fil ilm wal bayan. Para ulama itu mereka aulia, orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab besar di dalam ilmu wal bayan dan penjelasan. Sehingga para ulama yang mereka diberi oleh Allah Ta'ala ilmu syar'i, tentu ulama-ulama yang rasikhina fil ilm, betul-betul kokoh di atas bimbingan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ulama-ulama rabbaniyin, mereka yang memegang urusan-urusan tentang ilmu, berfatwa, menjelaskan Quran wa sunnah. Dan mereka juga orang-orang yang wajib kita dengarkan arahannya, fatwanya. Barakallahu fikum. Wa ammal umara, adapun para penguasa, para pemimpin, fahum awliya amrun fitanfid was sultan. Adapun para pemimpin, pemerintah, begitu, maka mereka awliya, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam awliya'u amrin fitanfid, di dalam tanfid, melaksanakan, melaksanakan sebuah keputusan hukum. Mereka orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sebuah hukum, wasultan, dan berurusan dengan kekuasaan. Misal di negeri kaum muslimin, barakallahu fik, kalau seandainya di negeri itu diterapkan hukum Allah, hukum Rasul, ya telah jelas hukumnya. Ketika ada seorang misalnya dia itu berzina, maka hukum dalam Al-Quran, maka hukumnya jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Sekarang ayatnya jelas. Dalilnya sunnah juga jelas. Sekarang ulama telah menyampaikan ilmunya. Sekarang siapa yang menjalankan, mengawal hukum ini? Inilah tugas penguasa. Inilah yang bertanggung jawab penguasa. Nah, kalau seandainya sebuah negeri tidak menjalankan hukum tersebut, maka kaum muslimin, barakallahu fikum, kaum muslimin tidak memiliki wewenang untuk menjalankan hukum itu sendiri-sendiri. Misalnya di sebuah kampung ada orang berzina, ditangkap, dicambuk. Kenapa dicambuk? Ini hukum Allah, hukum Rasul. Ada penguasa. Serahkan kepada penguasa. Kalau mereka tidak menjalankan, tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Selesai. Sehingga itulah tugas yang berat. Sehingga demikianlah para sahabat dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin yang terus membimbing umat Islam menjalankan syariat Allah Ta'ala, syariat Rasulnya. Itulah para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Adapun barakallahu fiik, hukum-hukum tersebut, barakallahu fiikum, setelah dijelaskan oleh para ulamanya, maka penguasa yang mengawal, menjalankan, melaksanakan hukum-hukum tersebut. Sehingga sebuah negeri akan jadi baik apabila di negeri tersebut ulama dan umaroknya berjalan bersama, ya. Namun sebuah negeri akan rusak bila mana penguasanya tidak terbimbing di atas bimbingan ilmu para ulamanya. Yakulu di sini disebutkan itulah yang disebut dengan yang namanya ulil amr. Selanjutnya, dalam hadis ini Ubadah ibn Samit berkata, bayaknahu ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiatnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa yustasna, namun di sini perlu diingat, kita bersumpah setia menjalankan ketaatan segala perintah pemimpin dikecualikan. Apa itu? Yustasna min hadza maksiatullah azza wa jalla fala yubayyi 'alaiha ahadun. Maka dikecualikan. Naam, di dalam hal ini adalah kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Kalau perkara itu perkara yang maksiat, dosa, thayyib, fala yubayyi 'alaiha ahadun. Maka tidaklah membaiatnya seorang pun. Kenapa? Tidak boleh, li'annahu la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Makhluk termasuk pemimpin. Makhluk termasuk orang tua kita sendiri. Makhluk itu para pemegang urusan. Selama aturannya perkara yang maksiat, apa kata Syekh? Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Di zaman kapanpun, baik, ketika muncul pemimpin, maka perhatikan Ahlus Sunnah mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau perkara yang maksiat, maka tidak ada kewajiban bagi dia mentaatinya. Namun ingat nanti penjelasannya, tidak boleh kemudian dia itu barakallahu fikum khuruj, keluar membawa senjata melawan penguasa tersebut, karena akan memunculkan kerusakan yang besar. Walihada, oleh karena itulah coba perhatikan bagaimana para sahabat ketika punya pemimpin. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, hina tawalla al-khilafata. Ketika beliau tawalla, memegang urusan khilafah. Baik. Apa kata Abu Bakar ketika beliau dibaiat oleh para sahabat sebagai seorang amir, sebagai Amirul Mukminin? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ati'uni ma'ata'tullaha wa rasulahu. Ati'uni, kata Abu Bakar, taatilah aku. Tayyib. Selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Di sini poin penting. Mentaati para pemimpin itu dalam poin ini. Selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Kata beliau, maka apabila aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada ketaatan kepadaku atas kalian. Tidak ada kewajiban mentaati kepadaku atas kalian. Tidak perlu ditaati saya. Tidak ada kewajiban kalian mentaati saya. Fa'idha amara waliul amr. Sehingga dari hadis ini, dari ucapan Abu Bakar Siddiq ini, fa'idha amara waliul amr bima'siyatin minal ma'asi fa'innahu la yajuz li ahadin ayyasma'alahu au yuti'. Sehingga tidak boleh apabila seorang pemimpin memegang urusan kaum muslimin dalam hal maksiat, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Rabbul Alamin, maka tidak boleh bagi seorang mendengar dan taat. Tak boleh. mendengar dan taat. Li'ana malikal muluk rabbul alamin. Karena raja, malikul muluk, rajanya semua raja, itu adalah rabbul alamin azza wa jalla. Zat yang menciptakan alam semesta. Bahkan zat yang memberi rezeki kepada kamu. Sehingga ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu hal yang ma'ruf, taati. Nah, ketika ada seorang pemimpin menyuruh sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat, tidak ada kewajiban. Baik. Walaupun disuruh berbuat kesyirikan misalnya, maka berusahalah untuk mengingkari. Berusahalah untuk mengingkari dengan cara-cara yang ma'ruf. Pengingkaran dengan cara yang ma'ruf. Ya. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang yang hanya mengedepankan emosi. Kita kedepankan mentaati Allah dan Rasul, kemudian kita mengingkari baik dengan lisan, baik dengan tangan ataupun dengan hati. Dengan hati sekalipun tidak ada kalimat mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Dan itulah orang yang bertauhid. Itulah sesungguhnya orang-orang yang harus di atas tauhid. Hanya Allah Ta'ala yang berhak diibadahi. Maka sebagaimana dalam pelajaran Kitabut Tauhid, ketika kisah orang yang melewati sebuah kampung dan penduduk kampung tersebut memiliki berhala, maka setiap orang yang lewat di kampung tersebut diwajibkan menyembelih binatang untuk berhala tersebut. Dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pelajaran. Kata penduduk negeri itu, qarib walau dubaban. Kamu harus menyembelih binatang untuk berhala kami kalau ingin lewat dan selamat. Walau dubaban, sekalipun sekedar menyembelih lalat. Kemudian dikisahkan orang ini menangkap lalat dan disembelih untuk berhala kaum tersebut. Fakhalu sabila, dia berjalan selamat tapi masuk neraka. Adapun yang kedua disuruh kharib walau dubaban. Ayo kamu nyembelih untuk berhala kami. Penduduk kampung tersebut memerintahkan wajib untuk nyembelih binatang. Orang tersebut tidak mau menyembelih binatang kecuali hanya untuk Allah. Maka penduduk negeri tersebut, fadarabu unuqah. Orang tersebut harus disembelih. Namun dia masuk surga. Barakallahu fikum. Demikianlah perjuangan mempertahankan tauhid. Wala hurikta kutikta, sekalipun kau dibakar, dicincang, dibunuh, sabar. Sehingga seorang mukmin, barakallahu fikum, yang bertauhid, betul-betul menjadikan hidup dan matinya hanya untuk Allah, tidak bermudah-mudah dalam hal maksiat. Taib. Wala yumkin ayaksiya rabbal alamin li ta'atin man huwa mamluk marbub. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah rabbul alamin dimaksiati karena mentaati man huwa mamluk marbub. Zat yang dimiliki oleh Allah, zat yang diciptakan oleh Allah. Siapa itu? Makhluk. Tidak ada raja yang lahir di dunia ini kecuali Allah Ta'ala yang menjadi sebab adanya raja tersebut. Kenapa kita tidak lebih mengedepankan Allah pencipta seluruh raja dunia? Sehingga di sini tidak boleh memaksiati Allah. Juga yang kedua, li'anna kulla man siwallah fa'innahum mamluk lillah. Juga perlu diingat, semua dari selain Allah, mereka itu mamluk, makhluk yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. sekalipun kita milik Allah. Dan kita sering mendengar orang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh orang memaksakan orang lain bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi jadilah orang-orang yang mengajak manusia. Taatilah Allah, taatilah Rasul, ikutilah bimbingan, bimbingan-bimbingan yang datang dari ilmu. Barakallahu fikum. Fakaifa yuqaddimul insan ta'atahum ala ta'atillah. Bagaimana seorang mendahulukan mentaati makhluk daripada mentaati Allah? Karena Allah penciptanya, kok malah mendahulukan mentaati manusia? Idzan yustasna min qauli min qaulihi as-sam'u wath-tha'ah madallat 'alaihi an-nusus. Sehingga dari sini kami mendengar kepada pemimpin dalam hal ketaatan, dikecualikan mendengar dan taat dalam hal maksiat. Sehingga dalam hadis-hadis ini, idzan kalau begitu dikecualikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam madallat 'alaihi nusus. Selama itu di atas dalil nas min annahu la ta'ali makhluq fi maksiatil khaliq. Bahwa tidak boleh mentaati makhluk memaksiati khaliq. Barakallahu fikum. Sehingga ahlus sunnah, orang-orang yang mereka mengikuti bimbingan ar-rasul sebagaimana para sahabat, mendengar dan taat, selalu mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Selanjutnya, para sahabat mereka juga berbaiat. Wa qauluhu fil usri wal yusri. Dalam kondisi usr, dalam kondisi mudah, dalam kondisi diberi kemudahan hartanya, ya, dalam kondisi diberi kecukupan hartanya. Wal yusr, ataupun dalam kondisi seorang diuji dengan kefakiran, ya. Sawa'un kunna mu'assirina fil mal au kunna musirin. Baik dalam kondisi diberi kemudahan dalam harta atau dalam kondisi kesulitan dalam urusan harta. Yajibu 'alaina jami'an, wajib bagi kita semuanya saja. Aghniya'una wa fuqara'una. Orang-orang yang kaya di antara kita. Wa fuqara'una, orang-orang yang fakir di antara kita. An nuti'a ulata umurina nasma'u lahum. Kita mentaati kepada para pemimpin-pemimpin kita dan kita mendengar bimbingan mereka dalam hal yang ma'ruf. Dalam kondisi kaya atau melarat, dalam kondisi banyaknya harta atau tidak punyanya harta, kita mendengar dan tak. Sungguh ini bimbingan yang melapangkan dada-dada kaum muslimin. Sehingga tidak boleh seorang muslim, barakallahu fikum, dengan sebab kekurangan hartanya sehingga jadi mencela dan menghujat penguasanya. Hendaklah dia bersabar. Wa kadzalika juga fi man syatina wa makrihina. Yakni sawa'un kunna karihin, baik dalam kondisi kita itu karihin, tidak suka, lidzalik dengan urusan itu, likaunihim dikarenakan urusan mereka amaru bima la nahwa wa la nuridu. Karena mereka memerintahkan sesuatu yang la nahwa, kita tidak cocok. Hawa nafsu kita itu tidak cocok. Wa la nuridu, dan kita pun tidak menginginkannya. Au kunna nasyitin, ataupun kita dalam keadaan suka, semangat melaksanakan urusan tersebut. Likaunihim amaru bima yulaimuna wa yuwafiquna. Karena itu mereka memerintahkan kepada kita perkara yang yulaimuna, kita itu tidak suka dengan perintah itu atau cocok dengan diri kita. Al-muhim an-nasma' wa nuti'. Kita mendengar, kita taat. Fi kulli hal illa mastasna fi masabaq. Kecuali pada perkara yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin, sampai dalam perkara yang mubah kami ingatkan. Ya asalnya mubah tadinya. Misalnya antum punya kendaraan, melewati jalur wajib memakai helm. Aturan penguasa mengatakan wajib memakai helm. Padahal saya tidak suka saya pakai helm. Barakallahu fikum, apalagi anak muda yang mungkin dia punya rambut yang bagus, ingin ditampilkan kepada orang yang bertemu dengannya. Jika ketika disuruh pakai helm, saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak suka. Cocok atau tidak cocok, ini aturan. Jalankan. Baik kita suka atau tidak suka, itu perkara suatu yang ringan sebenarnya. Namun karena itu aturan, apalagi di situ sebuah jalur yang ditulis wajib memakai helm. Karena itu pemimpin, kita ikuti, kita dengarkan, baik kita dalam kondisi barakallahu fik, suka atau tidak suka, dalam kondisi sempit atau sulit. Kadang-kadang kita tidak punya helm, miskin. Kalau mau pergi harus nyari helm pinjem atau nyewa. Tidak apa-apa. Demi menjalankan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam fil usri wal yusr wal mansab wal makruh. Jalankan demi menjalankan nasihat bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Itulah barakallahu fikum apa yang bisa kita ambil pelajaran pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.